優しく落ちるこの葉のようにこぼれる涙ずっと見てた愛することを恐れていた恋しい思いが胸を締める僕は空っぽで君に触れる心がふと温かくなる僕は手をつなぐ時は止まらず全てをそっと押し流した pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat ku saat itu takut mencari makna tumbuhkan rasa yang sesakan dada dan pergi oh begitu saja semua ku terima apa adanya mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu boku wa Terima kasih.